Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak lupa kita mendoakan kebaikan untuk alim kita, orang tua kita, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala. Beliau telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat, menerima seluruh kebaikan beliau kepada kaum muslimin dan mengampuni dosa-dosa beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan. Tentunya meninggalnya alim itu merupakan musibah besar bagi umat Islam. Musibah. Karena dengan dimatikan seorang alim berarti ilmu itu diangkat. Al-Quran ada, hadis ada, tapi tidak mungkin kita bisa memahami dengan benar terhadap nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah kecuali kalau dipahamkan orang yang berilmu. Tidak bisa kita hanya semata-mata membaca Al-Quran dipahami terus kemudian diamalkan, membaca As-Sunnah dipahami kemudian diamalkan tanpa adanya bimbingan ulama. Karena tanpa bimbingan ulama kita akan salah dalam memahami. Contohnya Khawarij, mereka menyimpang. Dalilnya dengan apa? Al-Quran. Mu'tazilah menyimpang. Dalilnya mereka untuk bermadhab-madhab Mu'tazilah itu apa? Al-Quran. Asy'ariyah menyimpang. Dalilnya apa? Al-Quran. Jahmiyah sesat. Apa dalil mereka dalam faham Jahmiyah itu? Ya dari Al-Quran juga. Itu karena apa? Karena lepas dari bimbingan ulama. Kalau kita lepas dari bimbingan ulama, maka kita akan salah dalam memahami Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga kita akan sesat. Sekarang dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama yang ada di tengah-tengah kita yang membimbing umat, yang menunjukkan umat kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, sebagiannya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah membalas kebaikan yang telah beliau berikan dan memaafkan segala kesalahan, dan mudah-mudahan kita tetap di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap dibimbing di atas hidayah dengan ulama yang lainnya yang masih ada. Sebagaimana yang sudah terjadi, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala meninggal. Apa yang terjadi setelah itu? Fitnah bertubi-tubi. Ada fitnah Hajuri, terus kemudian fitnah Muhammad Al-Imam, yang itu telah mengambil kebanyakan thullabul ilmi dan ahli ilmi. Fitnah tersebut telah menggelincirkan banyak kalangan ahli ilmi. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala meninggal muncul berbagai macam fitnah-fitnah di Yordan. Maka dengan meninggalnya ulama itu artinya ilmu itu diangkat oleh Allah Ta'ala, walaupun tidak keseluruhan. Akan tetapi meninggalnya mereka itu akan membuka pintu-pintu fitnah, pintu-pintu kesesatan, karena yang menjaganya tidak ada. Yang menjaganya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mereka menjaga agama ini dari tangan orang-orang yang merusak, merusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika yang menjaga itu diambil, diwafatkan, ya berarti sudah berkurang, sehingga kesesatan, penyimpangan itu akan semakin bertambah dan bertambah. Kita hanya memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, menerima segala amalan beliau, meninggikan derajat beliau, dan semoga kita tetap dijaga oleh Allah Ta'ala di atas hidayah. Dan kita tidak lupa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang terkena musibah di Cianjur. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan segera bagi mereka-mereka yang korban luka-luka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka yang meninggal. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada keluarga yang meninggal, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik untuk saudara kita kaum muslimin dan menolong mereka. Kita masuk pada pelajaran. Kita sampai pada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-38, Al-Ghani. Allah Ta'ala Maha Kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi menyampaikan, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal dari kalian sampai orang yang akhir dari kalian, dari kalangan manusia maupun jin, semuanya ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Semuanya adalah orang yang paling bertakwa, semuanya menjadi orang yang bertakwa sebagaimana orang yang paling takwa di antara kalian. Katakanlah manusia dari awal sampai akhir, baik itu manusia dan jin, siapa di antara kita yang paling bertakwa? Rasulullah. Seandainya semuanya takwanya itu seperti takwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menambah kekuasaanku sama sekali. Kekuasaanku enggak tambah dengan banyaknya orang yang bertakwa. Karena apa? Allah enggak butuh. Allah kaya. Sebaliknya, seandainya orang yang pertama sampai terakhir, baik itu manusia maupun jin, kanu ala afjari qalbi rajulin minkum mana kosofi mulki syai'an, mereka semuanya menjadi orang-orang yang fajir, yang rusak, berbuat kemaksiatan seperti orang yang paling fajir di antara mereka, di antara kalian. Semuanya rusak semuanya. rusaknya itu sebagaimana orang yang paling rusak. Misal manusia semuanya dari awal sampai akhir, manusia dan jin semuanya, misalnya seperti Fir'aun. Yang demikian ini mana kosofi mulki syai'an, enggak bakal mengurangi kekuasaanku sama sekali. Tahukah antum kenapa? Karena Allah Ta'ala ghani, karena Allah Ta'ala maha kaya. Maha kaya, enggak butuh kepada ketaatan seseorang dan tidak terkurangi dengan kejahatan semua makhluknya. Allah Ta'ala enggak butuh kepada sesuatu apapun, bahkan semuanya butuh kepada Allah. Semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba itu tidak sama sekali memberikan manfaat untuk Allah. Kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah maha kaya. Dalam surat Ibrahim ayat 8, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyun hamid. Kalau kalian semuanya kafir dan siapa saja yang ada di bumi, semuanya seluruhnya kafir, Allah maha kaya, maha terpuji. Kafirnya kalian sama sekali tidak mengganggu, sama sekali tidak merugikan, tidak membahayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah maha kaya. Bahkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Surat Fatir ayat 15. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti, Rasulullah memahami akan maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullih wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Mengetahui Allah Ta'ala itu ghani, maha kaya, dan mengetahui bahasanya beliau, diri beliau adalah fakir, sehingga memohon kepada Allah, ya hayu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang qayyum, menegakkan seluruh makhluknya dengan rahmatmu, aku meminta tolong. Untuk apa? Aslihli, perbaikilah diriku. Padahal beliau mendapatkan wahyu, padahal beliau maksum, tapi masih minta kepada Allah Ta'ala untuk diperbaiki. Perbaikilah diriku, urusanku semuanya. Wala takilni, jangan engkau menyerahkan itu semuanya kepada aku. Ila nafsi tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Sekedip mata. Berapa lamanya kedipan mata itu? Itu pun Rasulullah enggak mau ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, walaupun sekejap mata. Ini karena apa? Allah Ta'ala ghani dan hamba itu fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kepada Allah. Apabila terjadi paceklik, kemarau yang panjang, banyak tanaman yang mati, banyak hewan-hewan yang mati, kepada siapa kita memohon supaya kehidupan ini bisa terus berlangsung? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa istisqa. Bagaimana kita memohon? Kita mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma, ya Allah, antallah, engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadah kecuali engkau. Antal ghani, engkau adalah maha kaya. Wa nahnul fuqara, dan kami ini adalah fuqara, fakir, butuh ilaika kepadamu. Anzil alainal ghaitha, turunkanlah hujan untuk kami. Di sini kita meminta kepada Allah Ta'ala dengan tawasul, dengan bertawasul perantara menyebut nama Allah Ta'ala Al-Ghani. Tawasul dengan nama Allah Ta'ala Al-Ghani. Antal Ghani, engkau adalah maha kaya. Wa nahnul fuqara, kami adalah fakir. Kepada engkau, anzil alainal ghaitha, turunkanlah hujan untuk kami. Ya, ini menunjukkan bahasanya kita semuanya butuh kepada Al-Ghani. Betapapun kayanya kita, tetap kita ini fakir kepada Allah. Walaupun dia itu pejabat, walaupun dia gubernur, walaupun dia presiden, walaupun dia raja, walaupun dia konglomerat, tetap dia fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak menegakkan dia, maka dia akan mati. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rezeki kepadanya, maka dia akan kelaparan. Tetap semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang maha kayanya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaminullahi mal'ah, tangan kanan Allah penuh. Tangan kanan Allah penuh. Tangan kanan Allah. Bagaimana? Ini adalah sifat. Di antara sifat Allah Ta'ala adalah Allah memberi tangan kanan. Dalam riwayat dikatakan kilta yadaihi yaminun. Kedua tangan Allah adalah kanan, tidak ada kiri. Ya. Maka kalau ada nas seperti ini, maka wajib bagi kita untuk menerima. Tidak boleh menolak, tidak boleh mengingkari. Tidak, bukan tangan. Maksudnya adalah kekuatan. Dari mana? Apa dalilnya? Kalau tangan diartikan dengan kekuatan, maka kita terima sebagaimana zahirnya. Dikatakan tangan ya tangan, kanan ya kanan. Akan tetapi bagaimana kaifiahnya, wallahu alam bissawab. Allah memiliki sifat, dan sifat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sifatnya makhluk. Bagaimana kaifiahnya, wallahu alam bissawab, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh dicari-cari tentang kaifiahnya. Apapun yang kita bayangkan tentang kaifiah sifat Allah, itu semuanya salah. Karena Allah laisa kamitsli syai'un, tidak seperti, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kita tetapkan sifat bagi Allah Ta'ala dengan makna yang hakiki, dengan makna yang sebenarnya, tapi kita serahkan bagaimana kaifiahnya. Wallahu alam bissawab, tidak tahu bagaimana kaifiahnya. Ya, itu berlaku pada semua sifat. Kedua tangan, tangan Allah Ta'ala, tangan kanan Allah Ta'ala, mal'ah, penuh. La yaghiduha nafaqatun, tidaklah mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah Ta'ala, nafaqah, pemberian, pemberian yang telah diberikan kepada hamba itu tidak mengurangi sama sekali apa yang ada di tangan Allah. Sahaul laili wan nahar, Allah Ta'ala memberi terus menerus dermawan siang dan malam. Ara'aitum, lihatlah, tahukah kalian, ma anfaqah, apa yang Allah Ta'ala berikan, karuniakan, mundu an khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yunqis mimma fi yaminhi, sesungguhnya pemberian itu sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya. Sama sekali tidak mengurangi. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan juga kekayaan-kekayaan yang ada di bumi, yang di dalam bumi, yang di atas bumi. Emasnya, peraknya, lautnya, ikannya, ya, hewannya, gunungnya, dan sebagainya. Kekayaan yang tidak bisa terhitung berapa jumlahnya. Rizki yang Allah Ta'ala berikan untuk semua makhluknya. Semuanya. Semenjak awal diciptakan langit dan bumi sampai sekarang, sampai hari kiamat, sampai seterusnya. Itu tidak mengurangi sama sekali apa yang ada di tangan kanan Allah. Karena apa? Allah ghani, Allah maha kaya. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, masing-masing kita butuh kepada Allah. Ibadah, amal saleh yang kita lakukan itu sama sekali tidak memberikan faedah untuk Allah. Sama sekali tidak untuk memberikan manfaat bagi Allah. Akan tetapi faedahnya adalah untuk kita sendiri. Manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri, sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis qudsi tadi. Tidak menambah kekuasaan Allah sama sekali. Tapi kita yang butuh. Kita yang mendapatkan manfaat dari amal soleh yang kita lakukan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang sungguh-sungguh dalam amal soleh, sesungguhnya dia bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Bukan dalam rangka berkhidmat kepada Allah. Tidak. Itu adalah khidmat untuk diri kita sendiri. Menolong kita sendiri. Aman kafara. Barang siapa yang kafir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya, maha terpuji. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibadah yang kita lakukan, yang kita sangat ikhlas dalam mengamalkannya. Sholat kita, padahal sudah ikhlas. Sedekah kita, padahal sudah ikhlas, enggak sama sekali berharap pujian. Enggak ada kepentingan apapun kecuali untuk ibadah kepada Allah. Puasa kita, sholat lail kita, tolabul ilmi kita, zikir kita, amal ibadah kita semuanya yang kita ikhlas padanya, itu pun Allah enggak butuh terhadap keikhlasan kita dalam ibadah. Allah Ta'ala kaya, enggak butuh terhadap amalan kita. Akan tetapi ibadah kita yang kita berusaha untuk ikhlas sehingga diterima oleh Allah Ta'ala itu adalah untuk kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidaklah masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah, bukan karena amal kita. Tetapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan rahmat kita dan rahmat Allah itu diperoleh dengan sebab. Apa sebab untuk meraih rahmat Allah? Yaitu amal soleh. Berarti kita melakukan amal soleh itu dalam rangka untuk membahagiakan kita sendiri, supaya nanti kita hidup di akhirat kekal dalam kebahagiaan. Untuk kita sendiri, untuk menyenangkan kita sendiri, bukan sama sekali manfaatnya kembali kepada Allah. Itu amal yang ikhlas. Itu pun Allah tidak butuh, kita sendiri yang butuh. Lalu bagaimana dengan amal yang seseorang tidak ikhlas? Ya lebih-lebih Allah Ta'ala lebih tidak butuh lagi. Yang ikhlas saja tidak butuh, apalagi yang tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas itu yang bagaimana? Seorang melakukan amal kebaikan, tapi bukan berharap pahala dari Allah, tapi berharap dipuji oleh manusia. Istilahnya apa? Riya. Melakukan sholat tapi riya. Sodakoh tapi riya, supaya dipuji. Melakukan amal soleh, membantu dalam rangka dipuji. Memberikan kepada orang lain, tujuannya supaya orang itu berterima kasih. Kalau orang terima kasih senang, kalau orang enggak terima kasih tersinggung. Ini berharap balasan dari manusia, enggak berharap balasan dari Allah. Berarti apa ini? Enggak ikhlas. Kalau yang ikhlas saja Allah enggak butuh, terlebih lagi yang enggak ikhlas. Allah Ta'ala lebih-lebih tidak butuh. Ana aghna syuraka ani syirki. Man amila amalan asyraka fihi asyraka bihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Ta'ala, aku enggak butuh, aku paling tidak butuh terhadap tandingan-tandingan. Ya, tandingan yaitu ketika seseorang melakukan ibadah bukan berharap pahala dari Allah, tapi berharap pujian dari manusia. Berarti manusia ini dijadikan tandingan bagi Allah. Ibadahnya kepada Allah, tapi berharapnya kepada manusia. Ini tandingan. Tapi ini apa? Syirik, tapi syirik asghar. Atau tandingan yaitu syirik akbar, yaitu ibadah kepada selain Allah. Ya. Aku enggak butuh orang yang melakukan kesyirikan kepadaku. Sehingga barang siapa yang melakukan amal yang tampaknya adalah amal soleh, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu, enggak berharap kepadaku, tapi berharap sanjungan dari orang lain. Taraktuhu, aku tinggalkan dia, wasyirkahu, dan kesyirikannya itu. Dan amal ibadah yang dia lakukan dengan berharap pujian dari manusia, yaitu tidak ada pahalanya. Karena berharap balasan dari manusia, berharap penghargaan dari manusia. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga siapa orang yang pertama kali dinyalakan untuknya an-nar, neraka, pertama kali sebelum orang kafir asli pertama kali yang dinyalakan untuknya an-nar, pertama kali yang dibakar di dalam neraka adalah pembaca Al-Quran, ahli qiraah. Terus kemudian orang yang dermawan, ahli sedekah. Kemudian syahid yang mati di medan peperangan. Itu yang pertama. Sebelum orang kafir. Walaupun tidak kekal. Kalau muwahid tidak kekal. Yang kekal adalah orang kafir. Tapi pertama kali yang dibakar adalah mereka. Kenapa? Mereka pertama kali yang dimasukkan neraka. Karena mereka enggak paham nama Allah Ta'ala Al-Ghani. Allah Ta'ala itu maha kaya. Enggak butuh terhadap amalan mereka. Karena Al-Qari, ahli qira'ah ini ketika dia membaca Al-Quran, bukan karena berharap pahala dari Allah, tapi supaya disanjung dan dikatakan Qari, ahli qira'ah. Dan orang yang bersedekah bukan karena berharap pahala dari Allah, tapi supaya dikatakan dermawan. Dan orang yang syahid yang mati di medan peperangan bukan berperang karena Allah, karena membela agama Allah, tapi ternyata apa? Karena supaya dikatakan pahlawan, supaya dikatakan pemberani, supaya dipuji-puji. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang pertama sudah dipuji, dikatakan hebat ahli qiraah. Sudah dikatakan ahli sedekah, sudah dikatakan pemberani. Itu tujuannya dia dalam melakukan amal soleh. Sehingga merekalah awal pertama yang dinyalakan api neraka untuknya. Karena amalannya itu bukan karena Allah, akan tetapi karena diperharap pujian dari manusia. Enggak ngerti, enggak faham terhadap nama Allah Ta'ala Al-Ghani. Kalau tahu Allah Ta'ala adalah Al-Ghani, maka dia tidak berharap sanjungan dari manusia. Ya, fadhal adhan dulu. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Apabila kita tahu dan kita yakin terhadap nama Allah Ta'ala Al-Ghani, maka kalbu ini tidaklah tertuju kecuali kepadanya. Dan tidaklah kita mengkaitkan diri kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berharap apa yang ada di tangan manusia, berupa pujian, berupa sanjungan penghargaan, berupa imbalan dan balasan-balasan yang sifatnya itu sementara, yang sifatnya fana. Akan tapi kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi tadi, Allah Ta'ala tidak butuh terhadap sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Barang siapa yang melakukan amal yang dia melakukan kesyirikan padanya, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Yaitu tidak ada balasan, tidak ada pahala. Karena Allah enggak butuh terhadap amal orang yang mencampuri amalannya dengan kesyirikan. Baik itu syirik akbar maupun asghar. Akbar yaitu ibadah kepada selain Allah. Asghar yaitu ibadah kepada Allah tapi dalam rangka pujian, dalam rangka sanjungan, dalam rangka penghargaan, supaya dikenang dan sebagainya. Ini Allah Ta'ala enggak butuh terhadap amalannya. Sehingga wajib bagi kita, kalau tahu Allah Ta'ala itu maha kaya, ghani, maka kita tidaklah beramal kecuali berharap wajah Allah, tidak berharap balasan dari manusia. Itu amal ibadah. Ya, dalam masalah ibadah, kita enggak boleh berharap pujian dari manusia. Kalau dalam masalah dunia, ya enggak apa-apa berharap pujian. Dalam masalah dunia, misalnya apa? Pinter komputer sehingga dipuji, hebat. Ya enggak apa-apa kan, masalah dunia, bukan ibadah. Atau pinter nyetir mobil dikatakan hebat. Atau pinter masak, terus kemudian diberi penghargaan, juara, juara masak, ya enggak masalah. Masalah dunia. Dipuji dalam dalam amalan duniawiyah. Ya, seseorang membuat produk apa, terus kemudian dia kan mengharapkan penilaian dari orang lain, dan dia senang apabila dipuji hasil karyanya, sehingga dengan itu dia mendapatkan keuntungan. Ini dalam masalah apa? Duniawiyah. Tapi kalau masalah ibadah, enggak boleh. Masalah amal soleh, enggak boleh berharap pujian dari manusia. Hanya berharap pujian dari Allah, berharap pahala dari Allah. Sholat kita berharap pahalanya dari Allah. Sedekah berharap wajah Allah. Ya. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, satu lagi, nama Allah Ta'ala Al-Fattah. 39 Al-Fattah, maha membuka. Ya, 49 Al-Fattah, maha membuka. Ada kalanya kita merasa sempit, merasa bahwa jalan di hadapan kita ini tertutup, merasa tidak ada jalan keluar. Maka siapa yang membukakan jalan untuk kita sehingga mendapatkan solusi? Kita meminta kepada Al-Fattah, Allah yang maha membukakan jalan, jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan dan memberikan penerangan pada kegelapan, sehingga kita bisa menempuh jalan itu dengan selamat. Allah Ta'ala Al-Fattah. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fama mumsikalaka. Surat Fatir ayat 2. Tidaklah Allah Ta'ala membukakan untuk manusia dari rahmatnya, maka tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri seseorang. Ya. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rahmat. Ada kalanya kita melihat seseorang yang dia luar biasa kemaksiatannya. Luar biasa dosanya. Seolah-olah mustahil dia akan mendapatkan hidayah. Mustahil dia akan bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala membukakan untuknya pintu hidayah. Allah melapangkan hatinya sehingga hidayah itu terbuka, sehingga dia bisa masuk ke dalam hidayah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang menyangka Umar akan masuk Islam? Padahal dia sudah bertekad mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau datang kepada Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Luar biasa permusuhannya kepada Rasulullah. Tapi tiba-tiba Allah membukakan hidayah untuknya dan dia masuk Islam. Bukan hanya masuk Islam, bahkan baik keislamannya. Bahkan menjadi khalifah. Masuk dalam al-asyarah al-mubasyarina bil jannah. Siapa yang membukakan hidayah untuknya? Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna al-fattah, membuka. Membuka rahmat untuk hambanya. Dan makna yang kedua al-fattah yaitu alladzi yaqdi baina ibadihi. Yang memutuskan perkara diantara hambanya. Memutuskan perkara diantara hambanya dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Siapa yang memutuskan pada yaumul qiyamah? Al-Fattah. Al-Fattah yakni Al-Hakim, Al-Qadhi. Yang menghakimi, yang mengadili diantara manusia dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Fattah, mengadili antara yang zalim dan yang mazlum. Antara mukmin dengan yang kafir. Allah taala menghakimi mereka semuanya. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-A'raf ayat 89. Ya Allah, ya Rabb kami. Iftah. Apa artinya iftah di sini? Bukan bukakanlah, bukan. Tapi artinya adalah putuskanlah. Berilah keputusan bainana wa baina qaumina, antara kami dan kaum kami. Bil haqqi, dengan keputusan yang benar. Wa anta khairul fatihin, dan engkau sebaik-baik yang memberikan keputusan. Ini makna yang kedua dari makna al-fattah. Kemudian al-fattah makna yang ketiga yakni an-nasir, yang menolong. Al-fattah yaitu nasr, pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Ya, ini apa? Yaitu pertolongan. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan itu kecuali datangnya dari Allah. Maka jangan putus asa dari pertolongan Allah, dari fatah, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya pertolongan itu tertunda. Ini dalam rangka apa? Ujian bagi orang-orang yang beriman. Tidak langsung ditolong, tapi ditunda. Sampai batas waktu yang Allah Ta'ala kehendaki. Sehingga dengan itu akan tersaring antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Orang yang jujur dalam imannya dan orang yang dusta dalam keimanannya. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki asyuhada di antara mereka. Ya, sehingga tertundanya pertolongan ini ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ketika pertolongan itu telah datang, maka kaum muslimin pun berbahagia dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala Al-Fattah, yang maha menolong. Ini makna yang ketiga. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perjanjian Hudaibiyah, Sulh Hudaibiyah, yang disangka itu memadaratkan kaum muslimin, yang disangka itu merugikan kaum muslimin, mereka tidak tahu. Padahal di balik itu adalah fathun mubin, pertolongan yang nyata. Setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah, terus kemudian apa? Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Inna fatahna fathan mubina, dan kami telah menolong dengan pertolongan yang nyata. Kita kembali kepada makna-makna Al-Fattah. Al-Fattah yang pertama tadi apa? Yang membuka. Allah Ta'ala membuka pintu rizki, Allah membuka pintu hidayah, Allah membuka pintu keselamatan, Allah membuka pintu ilmu, Allah Ta'ala membuka pintu-pintu kebaikan. Al-Fattah juga artinya adalah mengadili. Maka dan Fattah itu juga bermakna pertolongan, yang maha menolong. Sehingga kalau kita ingin meminta pertolongan, kepada siapa kita memintanya? Kepada Al-Fattah, pada Allah Ta'ala yang maha menolong. Kita ingin dibukakan pintu rizki, dibukakan pintu ilmu, maka kita memintanya kepada Al-Fattah yang maha membuka. Apabila kita didolimi oleh orang lain, maka kita meminta untuk diputuskan dengan keputusan yang benar dari Al-Fattah, Allah Ta'ala yang maha mengadili. Jadi Al-Fattah itu Allah Ta'ala maha membuka, Al-Fattah Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha menolong, Al-Fattah Allah Ta'ala maha memutuskan perkara-perkara di antara hambanya. Wallahualam bisawab, ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.